يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. طيب. Halaman 80 ya, mengenai Al-Jahmiyah. Al-Jahmiyah lihat di footnote, dibaca itu mengenai Jahmiyah yang tadi pagi sudah baca siapa? Tafadhal di baca Jahmiyah di sini Jaki. Itu turmud ghairu munsharif, turmuda. Bisa juga dibaca tirmid atau turmud. Makanya Al-Imam Abu Isa, murid dari Al-Imam Al-Bukhari, itu disebut Al-Imam At-Tirmidhi Sahibu Sunan atau Turmudhi. Nah, terus Bimaru. وافق المعتزلة في نفي صفات الأزلية ونفي الرؤية وإثبات خلق القرآن وزاد عليهم بأشياء منها أنه لا يجوز أن يوصف الله نائب الفاعل الجلالة أن يوصف الله بصفات يوصف بها خلق بصفات يوصف بها خلقه لأن ذلك يقتضي التشبيه فنفى كونه حيا عالما وأثبت كونه قادرا فاعلا خالقا ويقول إن الإنسان مجبور في أفعاله لا قدرة له ولا إرادة وأن الجنة والنار تفنيان وأن الإيمان معرفة الله وأن الإيمان لا يتفاضل. نعم. Ya, kata muhakkik di sini siapa itu Jahmiyah? Sebelum nanti kita masuk kepada pendapatnya, Al-Imam Harb Al-Kirmani rahimahullah, kata muhakkik hafizahullah ta'ala, Al-Jahmiyah itu, kalau disebut Jahmiyah, Mu'tazilah, Asyairah, Murji'ah, itu sighah jamak semua. Mufradnya Jahmi, Mu'tazili, Asy'ari, Murji'i, Khariji, tapi udah Khawarid, Murji'ah itu jamak semua. Ya, Rafidah, Rawafid itu jamak. Rafidi, nah itu mufradnya. Maka kelompok Jahmiyah adalah hum atba'u Jaham bin Shafwan. Mereka kelompok pengikut dari Jaham bin Shafwan. Jaham bin Shafwan murid dari Ja'ad bin Dirham. Ja'ad bin Dirham murid dari siapa? Dari ya, Sam'an. Dari Bayan. Ya. Kemudian dari Tolut. Tolut ini menantu dari Labid al-Asam. Labid al-Asam penyihir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Yahudi. Ya, yang dia mengambil ilmu sihir itu dari Yahudi yang ada di negeri Yaman. Nah, jadi silsilah sanadnya sampai kepada siapa? Yahudi. Mereka adalah pengikut dari Jaham bin Shafwan. Kenapa tidak dinisbatkan kepada Ja'ad bin Dirham sehingga jadi nama kelompoknya Ja'diyah? Ya, karena yang mempopulerkan mazhab Ja'ad bin Dirham ini adalah Jaham bin Shafwan. Ya, Ja'ad apa yaitu Jaham bin Shafwan. Nah, kemudian alladzi dhaharat bid'atuhu biturmud, yang muncul bid'ahnya itu di negeri Turmud, daerah Khurasan, negerinya Al-Imam At-Tirmidzi atau Turmudzi. Wa qatalahu Salam ibn Ahwas, ya, Jaham bin Shafwan dibunuh oleh Salam bin Ahwas Al-Mazini Bimaru, di negeri Maru. Ya. Nah, Salam bin Ahwaz itu adalah salah seorang kepala keamanan, ya, di akhir Raja Bani Umayyah. Wa faqal mu'tazilata fi nafi sifat. Mereka selaras dengan kaum Mu'tazilah dalam menafikan sifat azaliyah. Namun berbeda dengan Mu'tazilah dalam masalah penetapan nama. Karena kalangan Mu'tazilah mereka menetapkan nama-nama Allah yang dikenal dengan yel-yel mereka, Allah itu alimun bila ilmin, sami'un bila sam'in, basirun bila basarin, qadirun bila qudratin, dan seterusnya. Ya. Nah, setiap Mu'tazilah adalah Jahmi kata para ulama. Namun tidak setiap Jahmi itu otomatis jadi Mu'tazili. Nah, ada bahasan buku yang bagus mengenai ini, yaitu kitab Al-Khurasaniyah karangan Syekh Abdul Aziz At-Tarifi. Ya, walaupun semua sekte menyimpang disebutkan oleh beliau, namun beliau ya menyebutkan hampir terperinci, terperinci sekali. Ya, kitabnya Mumtaz itu, ya, Al-Khurasaniyah. Syarah dari Akidah Imam ya Abu Zur'a Ar-Razi dan juga Imam Abu Hatim Ar-Razi. Ar-Raziyain. Ya, Ar-Razain yang dikenal dengan Akidah Ar-Raziyain. Nah. Taib. Kemudian wa nafi ru'yati, dan juga mereka selaras dengan Mu'tazilah dalam menafikan ru'yah, dilihatnya Allah Ta'ala di surga kelak. Wa isbati khalqil Qur'an, dan mereka selaras dengan Mu'tazilah dalam menetapkan bahwasanya Al-Qur'an itu adalah makhluk. Wa zada 'alaiha bi asya'a min bi asya'a, bahkan kaum Jahmiyah menambahkan lagi yang tidak dimiliki bid'ah ini oleh kalangan Mu'tazilah. Bahwasanya apa? Annahu la yajuz ayyusafallahu bi sifatin yusafu biha khalquhu. Allah tidak boleh disifati dengan sebuah sifat yang makhluk Allah itu disifati dengan sifat tersebut. Kalau makhluk punya sifat tinggi, maka Allah enggak boleh punya sifat tinggi. Ya. Makhluk punya sifat iradah, kan begitu. Allah menetapkan kita punya iradah, ya. Minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridu al-akhirah. Ya. Di antara kalian ada yang punya iradah dunia, di antara kalian ada yang punya iradah akhirat, punya keinginan akhirat, punya keinginan dunia, maka otomatis Allah dinafikan dari sifat iradah kehendak. Ya. Li'anna dzalika yaqtadi at-tasybihah. Karena yang demikian kalau menetapkan sebuah sifat yang sama namanya dengan makhluk, itu otomatis menghantarkan kepada apa? At-tasybih, penyerupaan terhadap sifat makhluk. Masya Allah. Ini melanggar kaidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahwasannya kesamaan nama itu tidaklah melazimkan kesamaan hakikat. Ya, jangankan Allah dengan makhluk, makhluk dengan makhluk aja beda. Ya, Faris punya wajah. Ya, Niko punya wajah. Sama enggak? Beda. Ya. Kita punya wajah lutung, kasarung, beruk, monyet, apalagi gorila dan sejenisnya punya wajah juga. Ya, punya wajah juga. Mau enggak disamain? Hah? Enggak mau. Enggak mau. Nah, padahal namanya sama wajah. Lo makhluk dengan makhluk aja kok enggak mau disamain. Enggak beda hakikatnya. Apalagi makhluk dengan Allah Tabaraka Taala yang Allah telah jamin tidak akan ada keserupaan sedikit pun. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Hal ta'lamu lahu samia. Hah? Enggak ada yang sama serupa dengan Allah. Nah. Fa nafa kaunahu hayyan. Maka mereka menafikan ya, keberadaan Allah itu sebagai zat yang hidup. Ya. Aliman. Kata, namun mereka menafikan Allah zat yang mati juga. Tapi enggak hidup. Kalau hidup nanti seperti makhluk. Aliman. Kata mereka. Tapi Allah enggak bodoh, kata dia. Tapi enggak berilmu. Allah. Ini mereka beriman kepada sesuatu yang ma'dum. Yang enggak ada. Ya. Kemudian wa asbata kaunahu qadiran, mereka menetapkan Allah qadir, fa'ilan, khaliqan. Nah, Allah yang berkuasa, menciptakan, melakukan dan yang menciptakan. Ya, wa yaqul, dan mereka berkata, innal insan majburun fi af'alihi, la qudrata lahu wala iradatah, wala iradata. Nah, ini berbedanya dengan Mu'tazilah. Kalau Mu'tazilah itu qadariyah, menafikan takdir. Kaum Jahmiyah kebalikannya. Ya, kaum Jahmiyah kebalikannya. Dan mereka mengatakan manusia itu majburun, apa majburun? Dipaksa. Fi af'alihi, dalam segala perbuatannya. La qudrata lah, manusia itu enggak punya kemampuan, kekuasaan untuk melakukan atau tidak melakukan. Wala iradatah, manusia itu enggak punya keinginan. Dia seperti kal alati almutaharrakah, alat yang digerakkan. Robot, yang megang robot kontrolnya adalah Allah. Jadi semua tindak tanduk kebaikan, keburukan, syirik, tauhid, bid'ah, sunnah, maksiat, taat, itu semua dikembalikan kepada Allah. Ya, la yudham al ma'asi, pelaku maksiat enggak dicela. La yudham al musyrik, la yudham al mubtadi, na'udzubillah. Ya. Ini berbeda dengan kaum apa? Mu'tazilah. Wa anal iman la yatafadhal. Wa anal imana la yatafadhalu, dan iman itu tidak bertingkat-tingkat menurut mereka. Iman menurut mereka itu adalah ma'rifah. Ma'rifah, mengenal Allah. Kufur menurut mereka adalah al-jahlu, bodoh terhadap Allah. Siapa yang ma'rifah, mengenal Allah, maka dia mukmin. Wa man lam ya'rifhu fahuwa kafir, kata Jahmiyah. Siapa yang tidak kenal Allah, maka dia kafir. Ya. Nah, kelaziman ucapan mereka, la yakfuru illa man jahada wujud Allah. Tidak ada yang kafir kecuali orang yang mengingkari keberadaan Allah. Kalau cukup menetapkan Allah itu ada, mukmin indahum menurut mereka. Iya dan billah. Ya. Nah, Jahmiyah juga mengatakan definisi iman itu, ya, ma'rifatul qalb, mengenal di kalbu, mengenal Allah di kalbu aja. Udah cukup. Taib. Nah, yang selaras dengan Jahmiyah saat ini adalah kalangan Almaniyun, Al-Liberaliyun. Ya, kalangan sekuler, kalangan liberal. Di mana mereka menjadikan hakikat iman orang-orang sekuler adalah ilmu akan keberadaan Sang Pencipta dan menetapkan keberadaan Sang Pencipta. Yang kafir menurut kaum sekuler, kaum liberal, yang ini juga kafir menurut kaum Jahmiyah, adalah al-mulhid, orang ateis yang tidak menetapkan keberadaan Allah, wujud Allah. Maka kalau dari situ, semua agama, jami'ul milal wad dayanat, dan semua adyan, dayanat, semua agama, ya, yang menetapkan keimanan akan wujudnya Rabb, maka dia mukmin. Ya, itu siapa? Jahmi, Murji'ah. Makanya kata Syekh Abdul Aziz Tarifi, ya, Murji'ah pintu gerbang menuju liberalisme, sekularisme, pintu gerbangnya. Nanti masuk ke sekularisme ada pos-pos-pos berikutnya lagi, tapi pintu gerbangnya itu. Taibar kalafikum. Nah, jadi lawazimnya apa ini? Kalau semua, ya, yang menetapkan keberadaan Allah itu dianggap beriman, lawazimnya apa? Keimanan iblis. Iblis kan mengimani, ya. Qala rabbi bima aghwaytani. Tuh kata iblis. Ya Rabbku, kata iblis. Ya Rabbku. Iblis mengakui ada Allah adalah Rabbnya. Ya Rabbku, kata iblis. Bima aghwaytani la uziyannana lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in, kata iblis. Ya Rabbku, karena engkau telah menyesatkan aku. Tuh, iblis saja beriman tuh pada takdir. Karena engkau telah menyesatkan aku. Ya, aku akan sesatkan mereka semua. Aku akan perindah amalan mereka semua. Nah, ini konsekuensinya. Ya. Yang kedua konsekuensinya, ini kita ambil dari Al-Quran, Al-Quran aja. Konsekuensi dari akidah Jahmiyah ini apa lagi? Hah? Keabsahan keimanan Fir'aun. Ya, Fir'aun itu mengakui adanya Allah dalam hatinya. Dia kan cuma di mulut aja. Di mulut aja. Ana rabbukumul a'la. Itu di mulut aja. Kalau kata Murji'ah sekarang, hatinya kan belum tentu sama dengan ya di mulutnya. Kan Murji'ah sekarang begitu. Ya, Murji'ah khabis mubtadi ada seperti itu. Allah berfirman, "Wajahadu biha wastaiqanat anfusuhum zulman wa uluwa." Mereka mengingkarinya, mengingkari ayat-ayat Allah yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Namun hati-hati mereka itu meyakininya. Ya karena zalim aja, karena sombong, karena zulman wa uluwa. Ya. Namun hati-hati mereka itu mengakui. Ini yang kedua. Di Al-Quran lagi. Konsekuensi akidah Jahmiyah ini. Lihat hatinya dulu. Keimanan musyrikin Quraisy. Musyrikin Quraisy mendustakan Rasulnya. Hah? Mendustakan? Hah? Mendustakan antum baca Quran enggak? Mendustakan enggak? Enggak. Allah berfirman apa? Fa innahum la yukadzibuna walakinna dzalimina bi ayati llahi yajhadu. Maka mereka, wahai Nabi, Allah menghibur Nabi. Ketika Nabi merasa dakwahnya sempit, tidak diterima oleh musyrikin Quraisy, Allah menghibur Nabi. Allah nyatakan hakikatnya. Karena Allah yang Maha tahu hati-hati hamba semua, termasuk di hati musyrikin Quraisy. Fa innahum la yukadzibuna. Mereka musyrikin Quraisy tidak mendustakan engkau, wahai Nabi. Mereka hanya menentang ayat-ayat Allah yang menetapkan peribadatan hanya kepada Allah. Mereka tentang itu. Tapi kalau engkau, mereka tidak mendustakan engkau. Kalau membenarkan Nabi, iman dong. Ya. Nah, berarti konsekuensinya. Hah? Konsekuensinya apa? Musyrikin Quraisy beriman. Yang penting kan hatinya. Hatinya enggak mengingkari. Mulutnya kufur tuh Abu Jahal. Mulutnya kufur tuh Firaun. Kelakuannya kufur tuh iblis. Mulutnya kufur tuh iblis, tapi dia di hatinya mengakui Allah adalah Rabb-nya. Ah, Masya Allah. Abu Thalib bahkan lebih-lebih lagi. Bela Nabi itu, lihat perbuatannya. Bela Nabi. Ya, marah karena Nabi sebagaimana dikatakan oleh Ibn Abbas. Ya, hal nafa'ta amma ka Abu Thalib fa innahu yahutuka wa yaghdab laka. Kamu bisa memberi manfaat ke Abu Thalib enggak? Dia marah karena engkau loh. Dia membela kamu loh, kata Abbas kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam, kata Nabi. Iya. Sampai-sampai dia bersair dengan syair yang terkenal kan? Ya, apa syairnya? Ya, laqad alimtu bi anna dina Muhammadin khaira adyanil bariyah. Ya. Sungguh saya mengetahui agamanya Muhammad adalah sebaik-baik agama manusia. Laulal masabbatu wal hadaru laum lawajattani lawajattani minhu samhan mubina. Subhanallah. Syair yang lain beliau mengatakan, "Wa da'awtani wa za'amta annaka nasihun, laqad shadaqta wa kunta samma amina." Dia bersyair. Itu tadi Abu Thalib bersyair kepada orang lain. Sekarang dia bersyair kepada ponakannya sendiri. Itu Abu Thalib waktu umur Rasulullah masih kecil, sekitar 8 tahunan, dibawa ke Syam, ketemu pendeta Bahira. Dilihat ciri-ciri kenabian. Kok awan selalu menaungi rombongan, siapa ini? Ditanya, ini siapa ini yang kamu bawa, ponakan saya? Dilihat punggungnya, ada cincin kenabian, daging di punggung Rasulullah yang berbentuk cincin, yang semua nabi punggungnya seperti itu. Ini ponakanmu ini nabi nih, jauhin dia dari orang-orang Yahudi. Yahudi ini hasad, Yahudi ini pengennya nabinya dari mereka. Ini kamu kan orang Arab, udah bawa, hati-hati, nanti dibunuh sama orang-orang Yahudi, hasad. Abu Thalib tercengang, ha? Jadi Abu Thalib tahu ponakannya Nabi bukan kemarin sore, tapi dari kapan? Kecil. Dari kecil Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukan main, membenarkan kelakuannya Abu Thalib apa? Bela Nabi, amal besar itu kan. Yang kurang apa? Yang kurang? Yang kurang apa? Ngomong, ucapkan nggak mau. Ya, makanya Rasul mengatakan, ya'am, kul la ilaha illallah. Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah kalimatan biha uhajj, kalimatan uhajjulaka biha indallah. Kalimat yang kalau kau ucapkan, aku akan bela engkau di sisi Allah. Makanya iman itu qaulun wa amalun, bukan cuma i'tiqadun. Keyakinan, ucapan, amalan mesti lengkap semuanya. Kalau amalan melanggar atau melakukan pembatal keislaman, copot itu iman. Keyakinan mendustakan, ragu, tidak percaya, maka copot itu iman. Ucapan melakukan ucapan kekufuran, misalnya istihza, mencela agama, memuji tagut, tidak menyatakan tidak kafirnya agama lain, maka copot itu iman. Adapun murjiah, yang penting hatinya. Jahmiyah mereka itu. Ya, Jahmiyah. Nauzubillah min zalik. Nah. Kemudian ya, itu belum dibaca. Wa annal jannata wan nar tafniyan, itu ya. Mereka menyatakan surga neraka itu akan fana keduanya. Wa annal iman ma'rifatullah, iman itu hanya mengenal Allah. Wa annal iman la yatafadalu, iman itu tidak bertingkat-tingkat. Nah, ini tadi Jahmiyah. Jahmiyah mereka menyatakan surga itu hanyalah apa? Hah? Mereka enggak percaya adanya surga neraka. Ya. Mereka menyatakan mereka percaya surga neraka tapi tidak abadi. Ya. Dan mereka menyatakan kalaupun seorang masuk surga yang tidak abadi tersebut, itu kenikmatannya itu hanyalah untuk ya, al-arwah al-arifah, untuk roh-roh saja. Bukan jasad. Ya, bukan jasad. Nauzubillah. Banyak sekali ya makalah terkait Jahmiyah ini. Ya. Terus kita baca di sini di matan pernyataan dari Al-Harb Al-Kirmani. Waduh, baru baca footnote aja udah berapa ini? 22 menit. Masya Allah. Ya, baca Ramon. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif radhiyallahu anhu, wal jahmiyatu a'da'ullahi wa humul ladzina yazumuna annal qur'ana makhluqun. Wa anna Allah azza wa jalla lam yukallim Musa, wa anna Allah laisa bimutakallimin wa la yatakallamu wa la yantiku wa la yura wa la yu'rafu lillahi makanun wa laisa lillahi arshun wa la kursiyun wa kalamun kathirun akrahu hikayatahu wa hum kuffarun zanadiqatun a'da'ullahi fahzaruhum. Masya Allah. Jahmiyah mereka adalah a'da'ullah, musuh-musuh Allah. Wahumul ladina yaz'umuna anna al-Quran makhlukun. Mereka lah yang mengklaim Al-Quran itu makhluk. Na'udzubillah. Ini sudah baru bantahannya ya. Wa anna Allah azza wa jalla lam yukallim Musa. Mereka lah yang menyatakan Allah tidak berbicara pada Musa, tapi Musa lah yang berbicara pada Allah. Mereka ganti i'rab. Mereka ganti i'rabnya. Wa kallamallaha Musa taklima lafaz jalalah jadi maf'ul muqaddam. Ya, jadi maf'ul muqaddam. Fa'il mu'akhar Musa. Ini dari sisi i'rab ya, kalakan ulama alinahu enggak ada yang kayak begini. Yang ngaco kayak begini. Ya, barakallahu fiik. Nah, di antara mereka ada yang enggak mengganti i'rab. Oh ya, saya bacanya wa kallamallahu Musa taklima. Hati-hati. Tapi itu ada tapinya. Lakin, nah itu ada lakin. Tapi, nah, wa kallamallahu Musa taklima. Tapi, oh ada tapinya tuh. Ya. Tapinya apa? Nah, ya. Allah berbicara pada Musa, iya. Allah berbicara pada Musa. Tapi Allah yang menciptakan pembicaraan tersebut. Nah, berarti kalam Allah makhluk. Allah mustahil. Ya. Mana ada bahasa Arab? Ya. Ja'ala maknanya khalaqa. Itu kan di ayat surah Yusuf. Ya. Apa ayatnya? ayat awal-awal yang kami menjadikan Al-Qur'an dalam bahasa Arab yang mudah. Inna anzalna al-Qur'ana Arabian. Inna anzalna Qur'anan Arabian. Gimana? Rabi? Gimana? Inna? Ah, inna ja'alnahu Qur'anan Arabian. Inna ja'alnahu. Enggak, itu di Yusuf. Bukan di surah Yusuf. Tapi surah Az-Zukhruf. Bukan di anzalnahu, tapi jalnahu. Kata mereka jalnahu mana kholaknahu. Kata mereka. Ya, nah, ini juga kengacauan dari kalangan Murji'ah. La yatakallamu laisa bimutakallim. Allah tidak, bukan yang berbicara. La yatakallam, dia tidak berbicara. Wa la yantiqu, sama maknanya. Dia tidak bertutur. Wala yura, dia tidak dilihat pada hari kiamat di dunia maupun di hari akhirat. La yura lillahi makanun, tidak diketahui ada tempat bagi Allah. Ya, makanya ada di mana-mana katanya. Tidak di atas, tidak di bawah. Ya, tidak di dalam alam, tidak di luar alam. Ya, ini berarti Allah enggak ada dong. Kalau begitu, ya. Ini makanya aneh. Laisa lillahi arsyun wala kursi. Allah tidak memiliki arsy, tidak memiliki kursi. Wa kalamun katsirun. Ah, pembahasan tentang Murji'ah ini panjang. Pembahasan tentang Jahmiyah ini akrahu hikayatah. Saya enggak suka menghikayatkannya. Nah. Wahum kufarun, karena mereka orang-orang kafir. Ya. Zanadiqatun, orang-orang zindik. Ada Allah, mereka adalah musuh-musuh Allah. Fahdharuhum, hati-hatilah terhadap mereka. Ya. Terus dibaca lagi Raymond Al-Waqifah. Summa qala muallif Al-Waqifatu bahumul ladina yaz'umuna anna naqulu innal qur'ana kalamullahi wa la naqulu ghayru makhluqin wa hum syarrul asnafi wa ahbasuha. Kenapa Paris nyolek-nyolek speaker? Ngapain nyolek-nyolek temennya? Bukan, ya, bukan makul biqaul, ya, ini mimba bil hikaya, ya, memang bisa aja kita baca nakul goyro, makul bil qaul, maf'ul dari nakul, tapi ini mimba bil hikaya. Al-Waqifah ini sudah berlalu di pembahasan apa? Di pembahasan mengenai Al-Quran kalamullah, Al-Waqifah, orang-orang yang abstain, yang mereka mengatakan Al-Quran kalamullah, udah stop. Nah. Nafiyun, enggak ada. Ini cuma isbat, enggak ada nafiyun. Harusnya apa? Nafiyun isbat. Al-Qur'an kalamullah ghairu makhluk. Nah. Itu harus lengkap ahli sunnah gitu. Al-Qur'an kalamullah ghairu makhluk. Jahmiyah enggak mau mengucap ghairu makhluk. Mereka cuma bilang kalamullah, ya kalamullah, tapi makhluk kata mereka. Nah. Ya. Al-Waqifah, orang-orang yang abstain. Abstain dari mengucapkan ghairu makhluk. Wahumul ladina yasumuna anna naqulu innaka innal qur'ana kalamullah. Ini mereka inilah yang mengklaim kita hanya mengucapkan Al-Qur'an kalamullah aja. La naqul ghairu makhluk, enggak perlu kita ucapkan ghairu makhluk. Nah, lihat di footnote taqaddamal qaul fi ma yata'allaqu bil waqifah. Ya, telah berlalu ya. Ya, komentar terkait tentang Al-Waqifah ini, orang-orang yang absen. Wahum syarrul asnafi wa akhbasuha. Mereka adalah seburuk-buruk kelompok Jahmiyah dan yang paling jahatnya. Kenapa demikian? Akhbas, syar. Kenapa? Karena menipu. Ya, orang-orang awam yang pelangak-pelongo akan menyangka dia ini ahlus sunnah. Salafi wahabi. Ya, misalkan. Salafi ini. Wah. Al-Quran kalamullah. Wah, salafi ini. Ya. Ini hati-hati, ini syarrul jahmiyah. Menipu. Ya. Kecuali kalau dia tetapkan Al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Nah, baru ini pendapat ahli sunnah. Ya. Taib. Walafziyah. Ah, fadal, dibaca berikutnya di sini. Ya. Siapa? Suyudi. Bismillahirrahmanirrahim. Maqala syekhu rahimahullah ta'ala. Al-lamziyatu umul ladhi il yazmuna anna naqula innal qur'ana kalamullahi walakin alfazuna bil qur'ani wa tilawatuna wa qira'atuna lahu makhluqatun wa hum jahmiyatun fusaqun. Terus lanjut ar-rafidah. Ar-rafidatu wa humul ladina yatabarra'una min ashabin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa yasubbunahum wa yantaqisunahum wa yukaffiruna ummata illa nafaran yasiran wa laysat ar-rafidatu min al-islami fi syai'in. Masyaallah. Ya. Al-lafziyah. Al-lafziyah ini juga ya, sudah berlalu penyebutannya ya. Mereka yang mengatakan apa? Nah, ini yang disebutkan wa humul ladzina yazumuna anna naqul innal qur'ana kalamullah. Mereka lah yang berpendapat Al-Qur'an kalamullah. Hati-hati, jangan sampai kita langsung percaya tanpa menyebutkan ghairu makhluq. Nah, syubhatnya lagi nih, kalau tadi kan waqifah. Nih. Lihat. Lafziyah, ini Jahmiyah yang jelek ini. Innal Qur'ana kalamullah, kata mereka. Al-Qur'an kalamullah. Lakin, tuh lihat, ada lakinnya. Nah. Namun, tapi, nah. But, nah, alfadhuna bil Qur'ani, lafaz kita yang melafadzkan Qur'an. Wa tilawatuna, tilawah kita yang membaca Qur'an. Wa qira'atuna, qira'ah kita ketika kita membaca Qur'an. Makhlukotun, itu makhluk. Hati-hati ya. Wahum jahmiyatun fusaqun, mereka adalah jahmiyah fusaq. Kata Imam Ahmad, ya kalau begitu bagaimana dengan firman Allah? Hah? Firman Allah terkait ya, wa in ahadun minal musyrikin, terkait orang-orang musyrik yang minta suaka perlindungan kepada kaum muslimin. Wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalamullah. Apabila ada seorang musyrik minta suaka perlindungan pada engkau, maka berilah dia pertolong perlindungan masuk ke negeri kaum muslimin hatta yasma'a kalamullah. Kata Imam Ahmad, ya sampai dia mendengar kalamullah. Kata Imam Ahmad, mimman yasma', dari mana didengar kalamullah? Kecuali dari tilawahnya, qiraahnya kaum muslimin, dari kalimat-kalimat Allah yang dibacakan kaum muslimin. Ya, maka memang bibir kita itu makhluk, suara kita itu makhluk, lisan kita makhluk. Namun yang kita lafadzkan kalamullah. Kita sudah pernah belajar di akidatus salaf wa ashabul hadis. Yang Al-Imam As-Sabuni menetapkan ya, yang ditulis di lauh papan-papan anak kecil. Ketika mereka ngapalin, mereka main bawa papan itu, lagi senggang lihat murojaah, hafalannya, Pak, Al-Qur'an yang ditulis lauh di papan-papan anak kecil ketika mereka lagi main bawa-bawa itu. Itu kalamullah, kata Imam As-Sabuni. Ya, yang ada di mushaf, kalamullah. Ini mazhab Asy'ariyah. Asy'ariyah, Al-Qur'an kalamullah. Namun Al-Qur'an bila harfin wala sautin, tanpa huruf, tanpa suara, maka yang disuarakan itu bukan kalamullah. Kalamullahnya mana? Kalamullah azali dulu, gak ada lagi. Dulu azali udah, itu pun kalam nafsi. Kalam nafsi gak ada suaranya. Karena kalau ada suara melazimkan keserupaan dengan makhluk. Karena sesuatu yang keluar lewat suara pasti itu dari makhluk, membutuhkan apa namanya, tenggorokan, bibir, syafatain, lidah. Nah ini mereka udah tasbih duluan menyamakan Allah dengan makhluk. Nanti di akhirat mereka melihat kulit mereka bicara, bingung mereka. Kulit gak ada lisannya. Pohon bicara berselawat mengucapkan salam pada Nabi. Mimbar kayu Nabi nangis ketika diganti dengan mimbar yang baru. Kalau nangis ada suara gak? Ada suara? Apa nangis ngegerendengannya? Itu bukan nangis. Ya. Emangnya kalau itu tayo-tayo. Ya. Apa tahu tayo-tayo? yang bis-bis itu. Sama yang kereta, apa itu namanya? Hah? Thomas and Friend. Itu keretanya bisa nangis itu, ada lampunya. Bisa nangis, bisa ketawa. Ya. Punya mulut kan? Ya. Itu, si Tayo-Tayo itu bisnya punya mulut. Nanti di akhirat itu, ya. Di akhirat enggak punya mulut tuh. Kulit bicara. Di dunia ya, mimbar Nabi itu nangis, enggak punya mulut. Kedengeran suaranya. Enggak punya mulut. Tayyib. Nah, Asyairo membayangkan seperti itu. Ini saya pernah berjumpa langsung sama Asyairo yang mazhab kayak begini ya, diskusi langsung. Saya pernah diskusi langsung, yang kata dia, Al-Quran kamu, tapi gak ada suruh, gak ada suara. Ini bukan katanya-katanya ini. Kita kan sering baca di kitab. Ini aja udah kita percayai. Tapi saya pernah ketemu langsung kayak begini, betul. Kacau itu. Ya. Ya. Waktu itu saya masih di jamaah yang sebelah itu. Ya. Yang suka keliling-keliling. Tapi kan saya udah pernah belajar. Ya. Saya debat sama dia. Subhanallah. Hah, pemahamannya kayak begitu. Nih, yang saya lapatin ini kasih contoh. Ini makhluk. Ini makhluk di suara saya masuk kalamullah kata dia. Ini suara ini makhluk Allah yang ciptakan. Ketika debat, iya betul suara, tapi yang dilapatkan kalamullah. Ah, dan ini mereka adalah Jahmi, ya. Jahmi. Di footnote-nya itu dibaca sini. Nah, Panji baca footnote-nya. Qala al-Imam Ahmad ibn Hanbal ibn Hanbal wa amma al-Jahmiyah faqad ajma'a man adraknahu min ahli al-ilm. Enggak ada hunya deh. Man adrakna? Man adrakna min ahli al-ilmi annahum qalu ittarafat al-Jahmiyah 'ala thalathi firaqin. Fa qala ba'dhum al-Qur'an kalamullah. وهو مخلوق وقال بعضهم القرآن كلام الله وسكت وهم الواقفة وقال بعضهم ألفاظنا بالقرآن مخلوقة فهؤلاء كلهم جهمية وأجمعوا على أن من كان هذا قوله فحكمه إن لم يتب لم تحل ذبيحته ولا تجوز wala tajuzu qadayahu. Nah, kata Imam Ahmad bin Hanbal, adapun Jahmiyah, waqad ajma'a man adrakna, maka para ulama yang kami jumpai telah bersepakat, ya, min ahli ilmi, dari kalangan ulama, bahwasanya mereka menyatakan iftaraqat al-Jahmiyah ala salasi firaqin. Jahmiyah terpecah-pecah lagi menjadi 3 sekte. Ya. Faqala ba'duhum, ini sekte yang pertama. Al-Quran kalamullah wa huwa makhluk. Ya, ini yang pertama nih. Al-Quran kalamullah tapi dia makhluk. Ya. Wa qala ba'duhum, sekte yang kedua berpendapat Al-Quran kalamullah wasakata. Ini waqifah wa hum al-waqifah. Al-Quran kalamullah tapi dia diam, enggak mau menyatakan apa? Ghairu makhluk. Yang ketiga berkata, al-fadhuna bil Quran makhluqah. Lafaz kita Al-Quran kalamullah tapi lafaz kita ini yang mengucapkan Al-Quran itu makhluk. Semuanya ini fahaulai kulluhum jahmiyatun, semua jahmiyah. Mau yang kayak gimana ke jahmiyah. Ajma wala man kana ala hadza qawluhu. Para mereka para ulama bersepakat siapa saja yang pendapatnya seperti pendapat ini jahmiyah ini, illam yatub fa hukmuhu, maka vonisnya illam yatub kalau dia belum bertobat, lam tahilla dhabihatuh. Enggak halal sembelihannya. Loh, kalau ada Asy'ariyah yang berpendapat kayak gitu gimana tuh? Yang ketiga. Nah, ya, la tajus qodayahu. Makanya banyak ulama juga yang menyatakan demikian ya, sembelihan Asy'ariyah itu tidak halal. Ya, nah, ini ulama salaf yang menyatakan. Ya, ini kan antum baca sendiri. Ini siapa yang ngomong ini? Imam Muhammad. Karena Asy'ariyah Jahmiyah yang ketiganya ini, itu yang menyatakan apa? Hah? Lafaz kita dalam melafazkan Quran makhluk. Karena la kalamullah itu tanpa huruf, tanpa suara. Ya. Apakah dikafirkan Asy'ariyah? Tidak. yang dikafirkan adalah Jahmiyah, karena Asy'ariyah masih menetapkan berbagai hal. Namun di sini berbahaya sekali mereka ini. Ya, tabarakallahu fikum. Ah, berikutnya Rafidah. Semuanya, semuanya itu. Itu semuanya. Kalau mereka enggak tobat. Ya, berikutnya Rafidah. Wa humul ladzina yatabarrauna min ashabin nabi. Mereka itulah orang-orang yang berlepas diri dari sahabat Nabi. Ya. Dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yusabbunahum, mereka mencela sahabat Nabi. Wa yantakisunahum, merendahkan sahabat Nabi. Wa yukaffirunal ummah, dan mereka mengkafirkan umat Islam ini secara keseluruhan, yang ahlus sunnah. Ya, hatta yang Asy'ariyah mereka kafirkan. Illa nafaran yasiran. Ya. Atau mereka mengkafirkan banyak sahabat di sini. Ummah di sini adalah sahabat. Kecuali sedikit orang aja. Ahlul bait. Laisat ar-rafidatu minal Islam fi syai'. Maka Rafidah itu bukan Islam sedikit pun. Ya. Maka Rafidah itu enggak pernah murtad. Kalau murtad itu dari Islam. Karena Rafidah sudah lahir dalam keadaan kafir. Ya. Makanya Syekh Shalal Fauzan ditanya apakah Rafidah itu kafir apa enggak, Syekh Fauzan benci dengan pertanyaan kayak begini. Ini filsafat, kata Syekh Fauzan. Ini filsafat kayak begini. Rafidah itu memang bukan Islam, enggak usah ditanya mereka kafir apa enggak. Ini filsafat kayak begini, kata Syekh Fauzan. Sama kayak antum nanya, Nasrani kafir enggak? Ini filsafat kayak begini. Allah musta'an. Nah. Baca lagi Panji footnote-nya itu, Ar-Rafidah. Ismun yutlaku ala kulli man rafada imamat al-kulafai al-salatati Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa sabbahum wa kaffarahum. Nah, Ar-Rafidah adalah ismun yutlak, sebuah nama yang diitlakkan kepada setiap yang rafada, yang menolak keimaman, kepemimpinan khulafa as-salasah, tiga khulafa rasyidin, tiga khalifah, Abu Bakar, Umar, Utsman radhiyallahu ta'ala anhum. Wa sabbahum iyadan billah, yang mereka mencela tiga khulafa rasyidin ini. Wa kaffarahum, bahkan mengkafirkan tiga khalifah ini. Na'udzubillah min dzalik. Terus lanjut. Wa kaffara sa'ir as-sahabati illa Nazra an yasira minhum. Nah, mereka mengkafirkan seluruh sahabat illa Nazra ya al-Yasira, kecuali Nazra itu kan killah. Ya. Nazura yanzuru. Ya, Nazron. Itu maknanya killah. Kecuali sedikit Yasir. Ya. Sedikit sekali dari kalangan mereka yang tidak mereka kafirkan. Terus wal qawlu li anna imamata fil ahli al-bait ila ghairi dhalika min al-aqaid al-batilati wa lam yusamma rafidatan illa ba'da an talabat syi'atul iraqi min Zaid ibn Ali ibn Husayn ibn Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu an yatabarra min Abi Bakr wa Umar fa aba rafadahu qawmun. Nah, rafadtumuni rafadtumuni fasummu rafidatan. Nah, azbuk, cukup. Wal qaul, dan mereka juga berpendapat bahwasannya keimaman itu hanya pada ahlul bait. Ini menyelisih ahlus sunnah. Ahlus sunnah menyatakan kekhilafahan hanya pada apa? Quraisy. Ya. Namun ahlus sunnah tetap meletakkan as-sama wa ta'ah kepada pemimpin yang bukan dari Quraisy sekalipun, hatta dari Habasyi sekalipun. Ya, namun hak kepemimpinan itu Quraisy. Abu Bakar Quraisy, Umar Quraisy, Utsman Quraisy. Nah, kalau Asy'ah enggak, mesti Ahlul Bait. Ila ghairi dzalika minal aqaid al-batil. Dan yang lainnya dari akidah-akidah yang batil. Fikihnya batil mereka. Apalagi fikih nikahnya, Allah musta'an. Pelacuran. Pelacuran, kawin kontrak. Sehari, per jam, short time. Sejam, sehari, dua hari, sepekan, pelacuran. Sehingga orang-orang Syiah itu bingung, bapaknya siapa ya? Yang dulu ngontrak emaknya. Bingung. Bercampur-campur. Ya dan billah. Dan mereka menganggap wanita yang utama ialah yang paling sering dikawin kontrak. Na'udzubillah. Bahkan boleh kawin kontrak tanpa izin suaminya sekalipun. Dapat pahala. Na'udzubillah. Ya. Walam ya, dan mereka tidak dinamakan Rafidah illa ba'da an talabat Syiatul Iraq. Ya, kecuali setelah kelompok sekte mereka ini yang ada di Irak meminta min Zaid ibn Ali kepada Zaid bin Ali bin Hussein, cucu dari Hussein, cucu dari Hussein atau cicit dari Ali bin Abi Thalib, ya, an yatabarra'a min Abi Bakrin, agar Zaid bin Ali bin Hussein bin Ali bin Abi Thalib agar berlepas diri barok terhadap Abu Bakar, Umar. Fa'aba, namun Zaid bin Ali menolaknya. Ya. Farafadahu qaumun, namun kaum tersebut akhirnya menolak Zaid bin Ali. Kemudian Zaid bin Ali bin Hussein mengatakan, rafattumuni, rafattumuni, rafattumuni. Kalian menolak aku, kalian menolak aku, kalian menolak aku. Karena aku mengajarkan tidak boleh berlepas diri dari Abu Bakar dan Umar, kalian menolak aku. Fasummu rafidatan. Maka dari situlah mereka dinamakan sebagai Rafidah. Ini asalnya. Ah, karena mereka rafattumuni, kata si Imam Zaid bin Ali bin Hussein bin Ali bin Abi Thalib. Ya. Baik. Ya, lanjut, Panji. Sumar darqatir Rafidatu ba'da dhalika ila arba'in firaqin. Zaidiyatin wa Imamiyatin. Kemudian Ar-Rafidah ini kemudian pun terpecah-pecah lagi pada dari setelah itu. Ya, kepada empat kelompok besarnya. Zaidiyah, Imamiyah, Kaisaniyah, dan Gulatnya. Ya, dan terpecah-pecah lagi kepada Firak. Firak-firak yang lain yang banyak. Nah, silakan lihat di kitab Minhajus Sunnahnya Ibn Taimiyah dan yang lainnya. Ya. Lihat di situ, di footnote lagi nomor berapa itu? Nomor 3 ya. Ketika mereka yukafirunal ummah, mereka mengkafirkan umat ini, itu mengkafirkan para sahabat. Ya. Mereka mengkafirkan para sahabat. Dibaca situ Hafid. Itu fita inisial berarti tabaqat Hanabilah. في النسخ ولا شك أن خلال ما لاحقها وصحتها والله أعلم هكذا يكفرون الأئمة والصحابة إلا أربعة عليا. طيب. Di sini di cetakan yang lain Tabaqat Hanabilah karangan Imam Abu Ya'la disebutkan redaksinya mereka mengkafirkan imam yang empat. Ya. Imam Ali, Ammar, Miqdad, Salman. Apa? Mengkafirkan imam-imam yang empat. Imam-imam madhab. Ya, atau ya, imam yang empat ini siapa ya? Imam madhab mungkin. Kecuali empat orang aja. Ya, kecuali empat orang. Ini Afwan. Wa yukafiruna al-a'immah. Ya, mereka mengkafirkan bukan umat tapi imam-imam. Ya. Illa kan di sini illa nafaron. Nah, kalau di sini tertulis illa ya arba'ah. Jadi empat aja. Ali, Amr bin Yasir, Miqdad dan Salman Al-Farisi. Ini yang dia dikafirkan. Hanya 4 orang. Ya, hanya 4 orang sahabat yang tidak dikafirkan oleh Syiah. Ya. Ya, muhaqqiq telah mentaklik hal ini dengan perkataan beliau, ibarah di sini tapi ghairu mustaqimah. Ya, enggak apa namanya? Enggak kuat. Ya. Demikian pula yang ada di naskah yang lain. Ini enggak diragukan, ini kekeliruan ini. Ya. Allah alam kesahihannya. Yang jelas demikian ya, mereka mengkafirkan para imam dan para sahabat kecuali 4 aja. Di antaranya Ali di sini. Taib. Ya, ada illah. Illah Aliyan. Gitu. Baik, kemudian Al-Mansuriyah. Baca Hafid Al-Mansuriyah. Al-Mansuriyah itu nisbatun ila Abi Mansurin Al-Ajali. Antum baca yang mana? Kok baca footnote sih? Baca matan. Al-Mansuriyah itu bahum rawidatun akhbatur rawatiri bahum al-lazina yang kuruna man kotala arba'ina rujulah imat khalafa awamun dakhal al-jannata bahum al-lazina yukhannikun nasa wa ويستخلون أموالهم وهم الذين يقولون أخطأ جبريل بالرسالة وهذا هو الكفر الواضح الذي لا يسوبه إيمان بينهم ونعوذ بالله Kemudian kelompok berikutnya, sekte berikutnya Mansuriyah. Ya, mereka ini adalah kaum Rafidah. Akhbathur Rawafid. Bahkan kaum Rafidah yang paling khabis. Yang paling jahat. Wahum yakulun. Mereka lah yang berpendapat. Man qatala arba'ina rajulan man khalafahum. Man khalafahawahum. Dakhul jannah. Oh, ini ngeri nih. Mereka yang berpendapat siapa yang membunuh 40 orang yang menyelisihi hawa nafsu mereka, madhab mereka, maka dia masuk surga. Ha. Jadi yang menyelisihi mereka ahlu sunnah. Siapa yang membunuh 40 orang ahlu sunnah, dia masuk surga. Dia ngitung-ngitung berarti. Ya, baru satu, Niko. Dua, Raymond. Tiga, Arga. Mereka belum nikah lagi. Diancam dibunuh sama si Arabido. Waduh. Nah. Paris, udah masuk daftar list kan? Aduh, gawat ini. Ini ngeri benar ini kelakuan mereka ini. Ya, siapa yang membunuh 40 orang yang berbeda dengan mereka, dia masuk surga. Wahumul ladina yuhannik itu kan muta'adi dari hanako ya, mencekik ya. Mereka inilah orang-orang yang mencekik manusia. Ya, wastahiluna amwalahum, menghalalkan darah mereka, menghalalkan harta mereka. Wa humul ladina yaqulun akhta'a Jibril bi risalah. Masyaallah. Mereka yang berpendapat Jibril salah alamat memberikan kerasulan, harusnya kepada Ali. Hadha huwal kufrul wadih. Kalau begitu ini kekafiran yang jelas ini. La yashubuhu imanun, iman tidak akan bercampur dengan kekafiran seperti ini. Ya, maka kita berlindung kepada Allah dan kita berlindung kepada Allah. Lihat di footnote itu. Ya, Al-Mansuriyah. Dibaca sini Arka. Al-Mansuriyah itu nisbatun ila Abi Mansurin Al-Ajali alladhi da'a anna imamata fi awladi Aliyin radiyallahu anhum hatta intahat ilayhi wa da'a anna Allah azza wa jalla Arajabihi ilaihi. Baik, perhatikan sini. Kata muhakkik, Mansuriyah itu nisbat kepada Abi Mansur Al-Ajari. Ada alladhi idda'a annal imamata, yang dia mengklaim bahwasanya kepemimpinan itu hanya pada anak-anaknya Ali bin Abi Thalib. Hatta intahat ilaihi. Sampai kepemimpinan itu nanti berakhir kepada beliau. Kepada siapa? Ali bin Abi Thalib. Loh, kan Ali udah mati. Nah, mereka punya keyakinan roja'ah. Apa itu? Reinkarnasi. Nanti menjelang hari kiamat, Ali akan bangkit dari kubur dan kembali memimpin umat dan mencambuk Abu Bakar dan Umar. Kemudian Abu Bakar dan Umar akan dibangkitkan dari kubur, disalib. Ini keyakinan Roja'ah, reinkarnasi. Na'udzubillah. Ya. Niko bingung Niko kali ini. Hah? Bingung enggak? Enggak. Kata Niko, gue dulu di Kristen enggak gini-gini amat. Hah? Nah, Niko, di Kristen pun juga umat itu terpecah juga. Iya enggak? Ada Advent. Tahu Advent? Bukan Advent bangun. Ada Kristen, Protestan, ada Ortodok, ya enggak? Ya. Niko dulu apaan? Katolik Roma. Katolik AC Milan enggak ada. Katolik Roma. Hah? Lazio, Lazio, Katolik Lazio. Katolik Roma. Aduh, ada-ada aja. Kenapa sih Yudi? Tahu antum? Hah? Gak suka antum? Aduh. Nah, Katolik Roma itu sebenarnya yang paling hancur juga itu. Ya. Nah, Zakir Naik menghabisi dia. Nonton YouTube-nya itu Zakir Naik. Pernah nonton kan, Niko? Nah, dihabisi sama Zakir Naik. Bahkan Zakir Naik lebih hafal daripada paus-pausnya. Uskup-uskupnya. Iya. Hafizahullah. Mana lagi tadi? Ya. Tak sampai mana tuh? Ya, hattan tahat ilaih. Sampai nanti kekhilafahan itu berakhir kepada Ali karena mereka punya keyakinan Roja'ah, reinkarnasi. Ali bangkit dari kubur, kemudian membangkitkan kuburan Abu Bakar dan Umar, dan Abu Bakar dan Umar akan dicambuk, kemudian disalib oleh Ali bin Abi Thalib. Iya dan bilah, ini keyakinan mereka. Dan mereka mengklaim Allah Subhanahu wa taala membangkitkan Ali nanti ke sisi mereka, udah kayak Nabi Isa. Ya. Wa dzakara annahu nabiyyun wa rasulun, dan mereka menyebutkan bahwasanya Ali itulah nabi dan rasul. Wa annallaha takhadahu khalilan, dan mereka memiliki keyakinan Allah lah yang menjadikan Ali sebagai khalil. Masyaallah. Udah kayak Nabi Ibrahim. Ya. Khalilullah itu cuma dua, nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Ibrahim. Waqat kafarat hadhihi ta'ifatu bil qiyamah. Ya, kelompok ini mengingkari hari kiamat. Oh, ini murtad sudah selesai ini. Kafir atau enggak murtad, memang kafir dari dasar. Wal jannati wan nar, mereka mengingkari surga neraka. Wa ta'awwalul jannata 'ala na'imid dunya. Mereka mentakwil, ya, mentahrif, jadi tepatnya bukan takwil. Kalau takwil itu tafsir. Mereka memalingkan makna surga itu kepada kenikmatan dunia. Wanar ala mihan. Mihan tahu. Kok anda yang baca ya? Tadi siapa yang baca sih? Ya harga ya. Harga saya baca. Ulang. Harga. Wanar awalul jannata ala na'imid dunya. Wanar ala mihanin nasi id dunya. Baik, ini dulu. Mereka mentakwil, mentahrib makna surga itu menjadi kenikmatan dunia. Neraka itu kemihan. Mihan itu jamak dari apa? Mehna. Ya. Kalau neraka itu ujian-ujian manusia di dunia, ya, nah, ada corona atau neraka itu, ya, dapat istri, surga itu, ngejomblo apa berarti? Fi manzila baina manzilatain. Hah? Oh, ngejomblo apa itu? Aduh, mana si Nugraha? Lagi sakit dia katanya, habis nikah sakit, kecapean dia, biasa begitulah, ya, hah? Iya, terus lanjut harga. Masya Allah. Mereka memiliki keyakinan bangkai, darah, daging babi, khamr, perjudian yang lainnya dari hal-hal yang diharamkan itu halal. Na'udzubillah. Ya. Mereka menghalalkan juga wanita yang mahram. Ya, istri-istri orang itu halal kalau kawin kontrak. Yang wanita-wanita mahram juga. Ya, kalau punya adik perempuan, adiknya kece. Nah, tahu kece? Kece itu cantik ya. Nah. Tahu gak Niko kece itu apa? Tahu. Memangnya di Dayak juga kece namanya? Hah? Bukan? Dari Oh gitu. Oh tinggal di Sambas. Dari SD. Eh kalau yang dari Sampit situ ya? Sini ya? Nanti apa? Oh Sambas juga? Bukan Sampit. Nah, ini yang dulu ngebantai Madura nih. Waktu perang dulu. Terus lanjut, lanjut. Masya Allah, ya, ya. Dan fitnah mereka itu istamarrat, terus berlanjut, ya. Ala adatihim, terus berlanjut sampai menjadi kebiasaan mereka itu. Ya. Sampai akhirnya nanti datang Yusuf bin Umar As-Sakhafi. Dia datang ke Irak, yang tempat bersarangnya kaum Mansuriyah ini. Di zaman beliau, dan akhirnya beliau ya menyingkap aurat ya aib-aib dari kaum Mansuriyah ya ditangkap fa akhadha Abu Mansur, maka dia pun menangkap Abu Mansur al-Ajali wa salabahu, dan disalib dibunuh dan disalib. Mengenaskannya Ja'ad bin Dirham dibunuh, disembeli ya ketika mau menyembeli hewan kurban lagi ya. Jam bin Sofwan dibunuh. Nah, ini lagi nih Mansur disalib. Abu Mansur nih disalib. Nah, ini ya. Terus mana lagi tadi berikutnya? As-Sabaiyah. As-Sabaiyah. Masih ada waktu enggak ya? Sekarang jam berapa? Biar bisa baca Alfiyah. Cukup kali ya. Wabillahi taufik wa sallallahu wasallam ala nabiyyina wa sayyidina Muhammad.